Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Projakal, kilometer 5,5, Anda masih bersama kami di 107.90 MHz Ibnul Qoyyim FM. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian ilmiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abu Karima Askari Hafizahullahu Ta'ala. Selamat mendengarkan dan jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Wasiyyatu bi Ba'dhi As-Sunan Syibh Al-Mansiyah dan pada malam hari ini kita memasuki masalah yang kelima. Berkata al-muallifah hafizahullah ta'ala al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, al-wudu'u liman arada al-'audah limujama'ati ahlihi, termasuk di antara sunnah yang dianjurkan yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah dianjurkannya berwudu bagi seseorang yang hendak kembali berkumpul berjima dengan istrinya. Apabila seorang telah berkumpul dengan keluarganya dan tentunya dia dalam keadaan junub, lalu kemudian dia diberikan kekuatan untuk dapat kembali lagi hendak mendatangi keluarganya tersebut. Maka jika dia hendak mendatangi keluarganya yang kedua kali, walaupun dia dalam keadaan junub, maka dianjurkan bagi dia untuk berwudu terlebih dahulu. Lalu setelah dia berwudu, maka dia boleh mendatangi keluarganya. Dan berwudu ini hukumnya sunnah, walaupun tidak mengangkat hadas yang besar, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa hadas yang besar dapat diangkat dengan mandi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada yang hendak kembali untuk mendatangi keluarganya agar hendaklah dia berwudu di antara kedua al-jima'. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya kenapa dianjurkan berwudu, fa innahu ansyatu lil'audi, karena yang demikian lebih menguatkan dia untuk dapat kembali mendatangi keluarganya. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Apabila salah seorang kalian hendak mendatangi, apabila salah seorang kalian telah mendatangi ahlahu, keluarganya, maksudnya istrinya, lalu kemudian dia hendak mengulangi kembali yang kedua kali, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Wa rawat Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf an Salman bin Rabi'ah qala, dari Salman bin Rabi'ah beliau mengatakan, qala li Umar, telah berkata kepadaku Umar, maksudnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Salman, idza ataita ahlaka thumma aradta an ta'uda kaifa tasna', wahai Salman, apabila engkau telah mendatangi istrimu kemudian engkau hendak mengulangi kembali, apa yang engkau lakukan? Qala qultu kaifa asna, maka berkata Salman, aku pun bertanya kembali, apa yang harus saya lakukan? Qala, maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, tawadda bainahuma wudu'a, berwudulah di antara keduanya dengan wudu, ya, dengan wudu. Dan apabila disebutkan al-wudu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah wudu yang ma'ruf, wudu yang kita ketahui seperti wudu ketika hendak salat, Karena ada sebagian yang memahami bahwa yang dimaksud berwudu di sini adalah mencuci tangan atau membasuh bagian beberapa bagian tubuh. Namun yang sahih, yang dimaksud berwudu di sini adalah wudu secara istilah syar'i, yaitu berwudu seperti tatkala kita berwudu untuk salat. Maka ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disunnahkan bagi seorang yang hendak kembali mendatangi keluarganya setelah dia mendatangi kali pertama, maka hendaklah dia memperantarai di antara keduanya dengan berwudu. وقد بوب النووي على هذا الحديث والذي في المسألة السابقة. Dan al-Imam an-Nawawi telah menyebutkan bab tentang hadis ini, demikian pula tentang permasalahan yang telah lalu yang kita sebutkan kemarin, yaitu tentang dianjurkannya berwudu bagi seorang yang junub apabila hendak apa ya kawan, jika hendak makan atau apabila hendak minum, apabila hendak tidur. Nah, ini tempat-tempat yang dianjurkan bagi seorang berwudu. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan babu jawazi naumil junubi, bab dibolehkannya tidurnya seorang yang dalam keadaan junub, yakni dalam keadaan junub dia tidur tetap hukumnya boleh. Wastihbabul wudu lahu, dan dianjurkan berwudu apabila dia hendak tidur walaupun dalam keadaan junub. Wa ghuslul farji idza arada ay ya'kula aw yashraba aw yanama aw yujami'. Dianjurkan bagi dia untuk berwudu dan membersihkan kemaluannya apabila dia hendak makan ataukah dia hendak minum atau ketika dia hendak tidur atau ketika dia hendak kembali bersetubuh dengan keluarganya. Naam. Hendak makan atau hendak minum ataukah hendak tidur. Khusus apabila seorang hendak tidur, tetap dianjurkan, secara umum dianjurkan bagi seorang untuk berwudu apakah dia dalam keadaan junub atau tidak. Dalam keadaan suci pun apabila dia hendak tidur dan mendatangi tempat pembaringannya, maka dianjurkan terlebih dahulu untuk berwudu sehingga dia tidur dalam keadaan taharah. Naam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Bara bin Azib ketika hendak tidur, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudhu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak mendatangi tempat pembaringanmu, maka berwudhulah engkau seperti wudhumu untuk mengerjakan salat. Maka ini menunjukkan dianjurkan bagi setiap mereka yang hendak tidur, hendaklah mereka berwudu terlebih dahulu. Ya. Lebih ditekankan lagi ketika dia dalam keadaan junub pun tetap dianjurkan bagi dia untuk berwudu, untuk menepis, jangan sampai ada yang menyangka bahwa kalau dia dalam keadaan junub enggak perlu berwudu. Karena dalam keadaan junub dengan berwudu pun tidak terangkat hadas besarnya. Memang betul, hadas besar tetap ada. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas sunnah ini bahwa dianjurkan berwudu bagi seorang yang hendak tidur secara umum, apakah seorang yang dalam keadaan berhadas atau tidak dianjurkan. Wa qala fi syarhi, dan beliau juga mengatakan dalam syarah Muslimnya, yakni berkata Imam An-Nawawi, hasilul ahadits kulliha, kesimpulan dari hadis-hadis ini seluruhnya, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis, annahu yajuzu lil junubi ayyanama wa ya'kula wa yashraba wa yujami' qabla al-ightisal, bahwa diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk tidur, yakni tidur dalam keadaan junub, dan makan dan minum dan bersetubuh kembali sebelum dia mandi. Sebelum dia mandi maka boleh melakukan beberapa kali persetubuhan walaupun dia masih dalam keadaan junub. Wa hadha mujma'un 'alaihi, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Wa ajma'u 'ala anna badanal junubi wa 'irqahu tahiran, dan para ulama bersepakat bahwa tubuhnya orang yang dalam keadaan junub dan keringatnya dua-duanya suci. Untuk menepis persangkaan, jangan sampai disangka bahwa orang yang dalam keadaan junub itu keringatnya najis atau menyentuh tubuhnya najis karena dia tidak dalam keadaan suci. mukmin itu selalu dalam keadaan suci, sebagaimana orang kafir musyrik selalu dalam keadaan najis. Mukmin selalu dalam keadaan suci, hayyan wa mayyitan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di sebagian jalan kota Madinah. Lalu kemudian Abu Hurairah melihat Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi beliau tidak ingin mendekati Rasulullah sementara beliau dalam keadaan junub. Maka beliau menyelinap, ya, berusaha untuk menghindar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau pulang ke rumahnya, lalu kemudian beliau mandi. Lalu kemudian beliau mandi. Setelah beliau mandi janabah, maka beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Inni kuntu junuban wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah." Aku tadi dalam keadaan junub. Aku benci untuk bermajlis denganmu sementara aku dalam keadaan tidak suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya orang mukmin, orang muslim itu tidak najis. Dalam artian suci, keringatnya suci, tubuhnya disentuh pun tidak membatalkan wudu, sama sekali tidak, keduanya dalam keadaan suci, ya. Walaupun dia dalam keadaan berhadas. Dan tentunya suci yang dimaksud di sini adalah suci secara ma'nawi. Naam. Wa fiha, dan di dalam hadis-hadis ini terdapat faedah, annahu yustahabbu ayyatawadda'a wa yaghsila farjahu li hadhihi al-umuri kulliha, bahwa dianjurkan bagi seorang untuk berwudu dan mencuci kemaluannya, membasuh kemaluannya untuk melakukan perkara-perkara ini seluruhnya. Maksudnya yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ketika orang hendak tidur, makan, minum, dan hendak kembali mendatangi keluarganya. Wala siyama idza arada an yujami'a man lam yujami'ha. Apalagi kalau dia hendak bersetubuh dengan orang yang dia belum bersetubuh dengannya. Ya, ini maksudnya lebih ditekankan lagi. Lebih ditekankan lagi. Maksudnya kalau seorang memiliki istri lebih dari satu tentunya. Ya. Selesai dia mendatangi satu istrinya, dia merasa masih punya kekuatan berwudu terlebih dahulu. Fa innahu anshatu lil aud, karena itu lebih apa, menguatkan dia, menjadikan dia semangat untuk kembali. Nah, setelah itu dia datangi keluarganya yang lain. Nah. Kemudian kita masuki masalah yang berikutnya. Kita tinggalkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah janabah. Lalu kita masuki bagian sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan as-siwak. Sekarang sunnah-sunnah dalam bersiwak. Kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan as-siwak yaitu membersihkan mulut, membersihkan gigi dan apa yang ada di sekitar mulut dengan menggunakan batang kayu atau akar dari pohon al-araq. Dari pohon al-araq itu banyak tumbuh di negeri Arab di sana, ya, di Yaman banyak sekali, khususnya di daerah Ma'rib itu sangat banyak sekali tumbuhnya liar pohon disebut dengan pohon al-araq. Nah, itu yang diambil batangnya bagian bawah, yakni akar, ya, akarnya. Nah, inilah yang disebut dengan as-siwak, dan itu yang paling bagus. Nah, bagian akar dari pohon al-araq. Dan ini adalah termasuk amalan sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan bagi kaum muslimin untuk merawat dan memperhatikan kebersihan mereka. Termasuk di antara yang dianjurkan untuk membersihkan adalah apa yang ada di sekitar mulutnya, giginya, dan yang semisalnya, agar kemudian dia tetap dalam keadaan bersih dan dalam keadaan bersiap untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesiap mungkin. Maka seorang muslim yang senantiasa memelihara kebersihan dirinya itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siwaku mataharatun lil fam wa marzatun lirrab." Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa bersiwak itu adalah mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping mendatangkan kebersihan, itu pun mendatangkan keridhaan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta kepada hamba tersebut. Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan, sampai pada saat beliau hendak meninggal pun beliau masih sempat bersiwak dan menunjukkan bahwa beliau sangat cinta sekali dengan as-siwak. Dan alhamdulillah batang as-siwak tersebut sudah banyak ya dipasarkan, bahkan mungkin sampai ke negeri kita, sebab negeri kita ini merupakan negeri yang mungkin kita tidak pernah mendapati pohon yang seperti itu. Mungkin belum ada dari Departemen Pertanian mengusahakan untuk menanam pohon al-araf. Mungkin saja tumbuh ya. Nah, karena memang tumbuhnya di sana di padang pasir, enggak ada yang pernah merawat. Yang merawat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang pernah menyiram tiap hari, karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pohon tersebut tahan dengan situasi yang sangat panas ya. Daunnya tetap hijau, masya Allah ya. Dan ada saja ya, kadang-kadang kita keluar kalau liburan pas hari Jumat, kita keluar mencari siwak itu, subhanallah, ada saja kita dapatkan dengan cara digali. Mudah penggaliannya karena pasir ya, tinggal digali, ada yang besar, ada yang tipis, ada yang kecil, dan itu lebih segar ya. Kalau baru kita memotongnya terus kita pakai, terasa sangat pedih sekali ya, dan terasa manfaatnya pada gigi, menjadikan gigi itu lebih kuat. Nah, berbeda mungkin kalau sudah dibungkus kemudian diekspor kemana-mana, ya tentunya berbeda rasanya. Nah, dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, walhasil bahwa ini adalah satu amalan sunnah. Ya, mungkin sebagai faedah, kadang-kadang ada di antara sebagian kaum muslimin yang semangat untuk bersiwak dan membawa oleh-oleh dari Arab Saudi dengan yakni untuk memberikan kepada kaum muslimin ya siwak, sehingga mungkin mereka berusaha mencari yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Maka mereka mungkin kadang-kadang bertemu dengan para penipu. Bertemu dengan para penipu yang katanya mereka menjual siwak. Ini siwak lebih bagus. Nih buktinya warnanya, tangkainya masih hijau. Padahal itu bukan akar ya, itu batangnya itu yang di atas, yang kalau dipakai bisa merontokkan gigi ya. Maka ini wa'asyiral ikhwah, banyak kadang-kadang para jemaah haji yang tidak mengerti, menyangka ini kalau hijau berarti lebih bagus ini, padahal akan merusak gigi. Nah, bukan itu ya, jangan dilihat dari warnanya karena warnanya masih hijau. Justru yang coklat itu yang masih bagus ya. Yang coklat itulah yang asli ya. Dan kelihatan masih basah ya. Biasanya kalau dicium itu lebih tajam. Nah, itu lebih bagus. Nah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Akan tetapi kalau kita tidak mendapati siwak, maka ya, apa yang menduduki kedudukannya dan tujuannya adalah untuk membersihkan gigi dan apa yang ada di sekitarnya, semoga dapat apa menduduki kedudukannya. Dalam artian, semoga termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, marbatun lirabbi, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-inayatu bis-siwak wal-ihtimamu bih. Perhatian tentang masalah siwak dan menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang sangat penting. Qala al-allamah as-Sanani fi Subulis Salam. Berkata al-allamah as-Sanani dalam kitabnya Subulus Salam syarah Bulughul Maram, qala fil Badr al-Munir, berkata dalam kitab Al-Badr al-Munir, qad dhukira fi as-siwaki ziyadatun ala mi'ati haditsin. Telah disebutkan tentang masalah siwak ini lebih dari 100 hadis. Bayangkan, saking pentingnya masalah ini. Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada kaum muslimin agar mereka bersiwak, memperhatikan kebersihan mulut mereka. Sampai-sampai dinukilkan dari para sahabat lebih dari 100 hadis berkenaan tentang masalah anjuran bersiwak. Fawajaban li sunnatin ta'ti fiha al-ahaditsul katsira thumma yuhmiluha katsirun minan nas. Maka sungguh aneh, sungguh mengherankan terhadap satu sunnah yang di dalamnya hadis-hadis yang sangat banyak saling menyebutkan tentangnya, lalu kemudian banyak dari kalangan manusia melalaikan dan melantarkannya. Bal katsirun minal fuqaha, bahkan bukan dari kaum muslimin secara umum, dari kalangan para fuqaha pun banyak yang melalaikan. Fahadhihi khaibatun 'azimah, maka ini adalah kerugian yang besar. Ini adalah kerugian yang besar. Semestinya mereka memperhatikan masalah ini. Banyaknya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersiwak menunjukkan sangat besar sekali perhatian Rasulullah dalam masalah ini. Maka sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, dan beliau mengatakan, wal ahsanu ay yakuna 'udul araki mutawassita la shadid al yabasi fayujarrihu al lithah wa la shadid al rutubati fala yuzilu ma yuridu izalatah. Yang terbaik apabila kita hendak menggunakan batang siwak, batang dari al araq ya, yaitu pertengahan, tidak terlalu kering sehingga dapat menyebabkan gusi terluka kalau terlalu kering dia. Wala syadidur rutubah, tidak juga terlalu basah sehingga tidak menghilangkan apa yang semestinya dihilangkan. Apa yang dia ingin hilangkan akhirnya enggak hilang. Kenapa? Karena terlalu basah. Maka kata beliau yang afdal pertengahan ya. Kalau terlalu kering itu dapat merusak ya. Bahkan membuat pendarahan di bahagian gusi. Sehingga kalau hendak dipakai dibiarkan agar selalu dalam keadaan lembab. Ya. Dibiarkan dalam keadaan lembab. Juga termasuk di antara kekeliruan, ada sebagian mereka yang selalu menggunakan siwak. Dibiarkan, habis menggunakan siwak simpan. Terus seperti itu. Siwaknya enggak pernah dicuci. Ya. Nah ini keliru juga. Ini perhatian dari sebagian para ulama. Mereka memberikan tanbih. Ya. Dicuci ya, direndam ya. Nah, direndam. Karena kalau direndam siwak itu dia akan masuk ke dalam dia akan kembali menjadi lembab, jadi basah seperti baru, walaupun tidak persis seperti baru ya. Dari sisi ada rasa pedesnya ya dan yang semisalnya, akan tapi air itu akan meresap ke dalam. Walhasil dalam hal ini dibiarkan agar selalu lembab ya. Kadang-kadang ada sebagian orang juga mereka senang kalau mereka merendam siwak itu dicampur dengan air garam supaya kalau dipakai itu agak asin-asin ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu tergantung selera ya. Mungkin ada yang senang campur kecap ya. Nah, walhasil bahwa kata beliau dianjurkan jangan terlalu kering, jangan juga terlalu basah. Qad warada fil ahadithi al-hathu 'ala siwak wa shiddatu at-targhib fi. Dan telah datang dalam beberapa hadis anjuran bersiwak dan sangat ditekankannya, dianjurkannya bersiwak tersebut. Wa hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi hatta fi akhir lahadhat hadhihi alhayatid dunya wa hubbihi lahu ma yubarriru ta'ajjub as-sun'ani wa ahli al-'ilmi bi'ammatin min ihmalin nas li hadhihi sunnatil azimah. Sampai-sampai kata beliau ya, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai pada akhir kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni akhir kehidupan Rasulullah sallallahu di dunia ini, beliau mendekati kematian dalam keadaan beliau masih sangat cinta dengan siwak. Ini yang menyebabkan As-Sun'ani sampai terheran-heran. Demikian pula para ulama secara umum, mereka terheran-heran dari kebanyakan dari kaum muslimin yang melalaikan sunnah yang sangat mulia ini. Yang Rasulullah SAW mendekati kematian saja, beliau masih memperhatikannya. Beliau masih memperhatikan. Adkuru ba'mun min tilkal ahadith, saya menyebutkan sebagian dari hadith-hadith tersebut. Wa man arada al-istizadata falyuraji' mutawwalat kutubis sunnah. Barang siapa yang ingin menambah ya pembahasan secara meluas, hendaklah dia merujuk ke kitab-kitab yang membahas lebih panjang lebar lagi dalam kitab-kitab sunnah. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wassiwaku indah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tidur melainkan siwak itu ada di dekatnya. Subhanallah. Fa idza staiqadha bada'a bis siwak. Apabila beliau bangun dari tidurnya, yang beliau utamakan adalah bersiwak. Yang paling utama adalah siwak. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Abu Ya'la, Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadithis Sahihah jilid 5 nomor hadis 2111. Subhanallah ya. Benar-benar ini adalah merupakan sunnah yang dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Bahkan mereka yang menisbahkan diri kepada sunnah ya. Seperti kita-kita ini. Naam. Ya, kita banyak melalaikan ya. Kadang-kadang memang sulit mencari batang siwak itu ya. Kalau di tempat kita. Nah, sehingga yang di samping di dekat tempat tidur itu HP bukan siwak. Ya. Kalau yang pertama ketika dia awal bangun yang dipegang pertama kali adalah HP-nya bukan siwaknya. Allahu musta'an. Walhasil ittaqullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu mungkin. Ketika kita mendapatkan siwak ya kita berusaha. Kalau sudah habis ya gimana lagi gitu loh. Nah, kadang-kadang harganya juga lumayan. Nah, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Laula an ashqa ala ummati ta'amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah." Ini hadis ini ya. Kok disebutkan di sini dari Abu Hurairah? Semestinya An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah. Ini ada yang hilang. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ya, bukan perkataan Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mengerjakan salat. Kalau tidak memberatkan, ya. Aku akan perintahkan mereka. Maksudnya perintah wajib. Ini termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama ahlul usul yang berpendapat bahwa asal hukum perintah dari Allah ataukah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam asal hukumnya adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Di antaranya adalah hadis ini ketika Rasulullah mengatakan, kalaulah aku tidak memberatkan umatku niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak. Ya, ini perintah wajib. Tapi memang hal itu adalah suatu hal yang berat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat pengasih terhadap hamba-hamba ini. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala melihat kelemahan mereka. Kelemahan hamba-hamba ini. Ya. Sehingga Allah azza wa jalla lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyayang terhadap umatnya. Tidak menghendaki umat ini jatuh dalam perkara-perkara yang memberatkan mereka. Sampai dalam masalah sholat saja. Beliau bolak-balik dari Musa AS kemudian menghadap lagi kepada Allah. Dari 50 rakaat, 50 kali sholat menjadi 5 kali sholat sehari semalam. Ya, diringankan ibadah ini kepada hamba-hamba yang lemah. Ya, sehingga dalam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan memberatkan maka tidak diwajibkan kepada mereka. Kalaulah yang demikian ini tidak memberatkan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mengerjakan salat. Dan itu hal yang sulit memang ya. Apalagi di tempat kita seperti sekarang ini ya. Kita sulit mendapatkan siwak. Nah, mau naruh sikat gigi di sini ya. Setiap mau salat sikat gigi. Ya tentunya rasanya beda juga. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bangun di malam hari, maka beliau yashusu fahu. Yashusu ini berselisih para ahli lugah, ahli bahasa dalam menjelaskan makna yashusu. Ada sebagian mengatakan yang dimaksud yashusu yaitu mencuci, ya. Yaghsilu fah, membersihkan mulutnya dengan siwak. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud yashusu ayyunaqqi. Ya, kalau kita artikan sama sih, mensucikan, membersihkan. Ada juga yang mengartikan ad-dalq, menggosok. Walhasil ya, mendekati masing-masing dari penjelasan tersebut, mendekati yang maknanya adalah membersihkan. Tentunya kalau kita hendak membersihkan gigi dengan cara menggosoknya, dengan cara menggosok. Nah, dengan as-siwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa termasuk di antara perkara yang sunnah, awal kali kita bangun dari tidur di malam hari, hendaklah kita memulai dengan membersihkan gigi kita. Kalau ada siwak itu lebih afdal. Ya, kalau tidak ada maka yang menduduki kedudukannya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin ratbin. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersiwak dengan siwak yang masih basah, ratb. Yang masih basah menunjukkan masih barunya. Qala wa tarafu siwaki ala lisani. Beliau mengatakan dan ujung siwak itu ada di lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa yaqulu, dalam keadaan Rasulullah mengatakan u' wasiwaku fi, sementara siwaknya ada di mulutnya beliau, ka'annahu yatahawwa. Seakan-akan beliau itu muntah, ya. Wah, ya. Menunjukkan bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersiwak, ya. Sampai dimasukkan ke dalam itu sampai ya keluar sesuatu yang seakan-akan dia muntah. Kan kita merasakan itu. Nah, menunjukkan ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bersiwak, beliau betul-betul memperhatikan bagian-bagian yang perlu untuk dibersihkan. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama gimana cara bersiwak. Apakah ke atas atau menyamping? Nah, walhasil terserah. Nah, mau ke atas mau menyamping, yang penting membersihkan. Ya, yang terpenting dalam hal ini adalah mengetahui tempat-tempat yang perlu untuk dibersihkan sehingga betul-betul bersih. Juga terjadi khilaf di kalangan para ulama ketika bersiwak, apakah dengan menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri. Terjadi perselisihan. Nah, namun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang sahih dalam masalah ini, bahwa bersiwak termasuk di antara alat yang membersihkan mulut. Sedangkan untuk membersihkan kotoran, ya, dianjurkan menggunakan tangan kiri. Dianjurkan menggunakan tangan kiri. Termasuk ketika kita hendak beristinthar. Ya. Kalau istinsyak, kita masukkan begitu istinthar dengan menggunakan tangan kiri ketika kita memegang batang hidung kita. Nah, karena itu mengeluarkan kotoran. Menghilangkan kotoran ya di dalam hidung. Dianjurkan buang hajat kemudian membersihkan kotoran. Dianjurkan dengan menggunakan tangan kiri. Adapun tangan kanan digunakan dalam perkara-perkara yang suci, yang baik-baik. Ada sebagian dari kalangan para ulama juga mengatakan enggak, yang sunnah yang kanan. Sebab ini yang diperhatikan adalah amalan sunnahnya. Bersiwak itu adalah amalan sunnah. Namun yang jadi masalah, apa tujuan dari bersiwak? Selain tentunya itu adalah menghidupkan sunnah, namun di sana ada faedahnya adalah untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan perubahan bau yang ada di mulut. Sehingga para ulama menganjurkan dengan menggunakan tangan kiri, dan itu adalah madhab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan aku, yakni Aisyah, menyandarkan Nabi ke dadaku. Waktu itu Aisyah sudah dalam keadaan, yakni di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dalam keadaan sekarat. Rasulullah ya, dalam hal penantian ajal beliau alaihi salatu wassalam, dalam keadaan sakit keras di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, saudaranya Aisyah masuk, Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq masuk ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ ada Aisyah. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih. Sementara ketika Abdurrahman ini masuk, dia membawa siwak yang masih basah, yang beliau sedang membersihkan giginya dengan menggunakan siwak itu. Rasulullah yang dalam keadaan sakit melihat Abdurrahman sedang bersiwak, fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menajamkan pandangannya ke Abdurrahman. Abaddahu itu melihat dengan tatapan yang lama, ya. Yani sangat memperhatikan, ya. Ya, kurang bagus kalau mempelototi, ya, kurang bagus. Nah. Ya, yani sangat diperhatikan, dilihat terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah melihat Abdurrahman yang sedang bersiwak, itu diperhatikan oleh Aisyah. Aisyah melihat suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kok memperhatikan Abdurrahman sedang bersiwak. Oh, ini beliau faham. Ini Rasulullah SAW pengen bersiwak ini. Padahal beliau dalam keadaan sakit keras. Ngomong gak bisa. Ngomong sudah gak bisa. Namun istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memahami apa yang diinginkan oleh suaminya. فَأَخَبْتُ السِّوَاكُ فَقَضِمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ. Lalu kemudian aku pun mengambil siwak itu. Lalu kemudian aku merapikannya dan memperbaikinya. Thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa siwak itu, ya, jangan dipakai begitu saja, dibersihkan, ya. Kalau kelihatan itu apa itu bagian atasnya sudah kurang bagus, potong, ya. Jangan dibiarkan tahan lama, ya. Nah, jangan dibiarkan, dipotong, ya. Terus diperbaharui kembali. Terus seperti itu. Lalu kata Aisyah, aku pun menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastanna bih. Maka Rasulullah pun bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan qattu ahsana min. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara bersiwak yang lebih bagus. Kecuali pada waktu itu, yakni beliau mendekati kematian sangat bersungguh-sungguh, ya, bersiwak dengan betul-betul memperhatikan cara bersiwak. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain kata Aisyah, fa ra'aituhu yanzuru ilai, aku melihat Nabi memperhatikan Abdurrahman, wa araftu annahu yuhibbu siwak, maka aku pun mengetahui bahwa Rasulullah senang bersiwak. Fa qultu akhudhuhu lak, lalu aku pun bertanya kepada Rasul, aku mengambil siwak itu untuk kamu. Fa asyara bi ra'sihi an na'am. Rasulullah tinggal menggelengkan kepalanya. Maksudnya na'am, ya, tolong diambilkan. Nah, beliau sudah enggak bisa ngomong. Sakit keras sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini menunjukkan perhatian Rasulullah yang sangat sampai mendekati kematian. Siapa di antara kita yang perhatikan masalah siwak ketika mendekati kematian? Paling-paling diperhatikan, tolong harta saya ini dibagikan, diberikan kepada si fulan, ya. Yang ini tolong diberikan kepada si fulan. Naam, ataukah dia memperbanyak zikir. Tapi subhanallah, masalah siwak ini, ya, sangat jarang ada yang memperhatikannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalaulah aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak berwudu. Jadi bukan hanya setiap kali hendak sholat, setiap kali hendak berwudu dianjurkan bersiwak. Alaqahul Bukhari bi sighatil jazmi, disebutkan oleh Imam Bukhari tapi dalam bentuk muallaq, ta'liq tanpa sanad. Wa akhraja Ahmad, akhrajahu Ahmad wa Nasa'i fil Kubra, Ibn Khuzaimah wa ghairuhum, wa sanaduhu sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah dan selain mereka, dan sanadnya sahih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mataharatun lil-fam, mardatun lir-rabbi, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan bentuk jazm, dalam bentuk muallaq, ya, tanpa sanad, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i bin Khuzaimah dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, "Tsumma inna siwaka mustahabbun fi jami'il awqat." Kemudian sesungguhnya bersiwak itu dianjurkan pada setiap waktu. Jadi kapan saja dianjurkan bersiwak. Malam hari, siang hari, pagi hari, sore hari, silahkan dianjurkan bersiwak. Berpuasa, tidak berpuasa, tetap dianjurkan bersiwak. Ya, kapan saja. Walakin fi khamsati awqatin asyaddu istihbaban. Namun kata beliau ada lima waktu yang lebih dianjurkan lagi. Secara umum bersiwak dianjurkan. Namun ada lima waktu kata beliau yang lebih dianjurkan lagi untuk bersiwak. Ihdaha yang pertama, inda sholah, ketika hendak sholat. Sampai di antara sahabat itu ada yang naruh siwaknya di sini. Di telinganya ini ya. Nah, sehingga setiap kali hendak sholat, siwak. Taruh lagi. Nah. Tapi sekarang kan alhamdulillah sudah ada kantong. Ya, lebih mudah. Nah, wathani yang kedua, indal wudu, ketika hendak berwudu. Wathalithu inda qiraatil Qur'an, yang ketiga, tatkala hendak membaca Al-Quran. Warrabi'u yang keempat, indal istiqadhi minan naum, ketika bangun dari tidur. Walkhamis yang kelima, inda taghayyuril fam, ketika terjadi perubahan bau pada mulut. Ya, ketika mulai berubah, maka dianjurkan bersiwak. Wa taghayyuruhu yakunu bi asya, dan terjadi perubahan bau pada mulut itu, ya, itu dapat terjadi dengan beberapa hal. Minha misalnya diantaranya adalah tarkul akli wasyurub, ya, meninggalkan makan dan minum, ya, lama kelamaan terjadi perubahan. Wa minha diantaranya aklu ma lahu raihatun kariha, memakan sesuatu yang ya memiliki bau yang kurang bagus, ya, maka terjadi perubahan bau pada mulut. Makan bawang mentah, ya, makan pete, ya, apalagi ya kawan, dan yang lain-lainnya. Hah? Wa minha tulus sukut, dan diantaranya pula tulus sukut, terlalu banyak diam, terlalu lama diam. Oh, itu bisa juga merubah bau mulut, ya. Naam. Wa minha kasratul kalam, di antara yang menyebabkan perubahan bau mulut banyak ngomong. Jadi serba salah, ya. Diam terus merubah bau, banyak ngomong juga merubah bau mulut juga. Intinya ya kita selalu bersiwak akhirnya. Nah, subhanallah, ya. Juga di sini disebutkan meninggalkan makan dan minum menyebabkan perubahan. Ya makan minum juga jelas merubah. Ya, menyebabkan perubahan bau mulut. Ya tentunya mereka lebih berpengalaman dalam hal ini. Mereka tentunya mempelajari ini. Ya. Sehingga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini tentunya dari khibrah. Satu yang ya, menjadi pengalaman sekian banyak dari kaum muslimin. Maka beliau pun menulisnya. Tanbih peringatan. Qala al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah. Berkata al-allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa yambaghi al-qasdu fi isti'malihi. Dan sepantasnya ya sederhana dalam menggunakan siwak. Ini juga tanbih yang bagus sekali. Fa in balagha fi, apabila dia berlebih-lebihan ya dalam menggunakan siwak, fa rubbama adhhaba talawatal asnani wa saqalataha. Kalau dia berlebih-lebihan maka boleh jadi akan menghilangkan keindahan giginya dan apa keputihan giginya ya, bisa hilang itu kalau berlebih-lebihan. Wa hayya'aha li qabulil abkhiratil mutasa'idati minal ma'idah wal awsakh, dan akan ya memberikan dampak menyebabkan naiknya ya uap yakni bau yang berasal dari perut ya dan kotoran-kotoran sehingga keluar melalui mulut sehingga justru akan memudaratkan yakni kurang bagus bagi keindahan gigi. Wa mata istamala bi'tidal, dan kapan dia menggunakannya dengan i'tidal sesederhana mungkin ya. Jalal asnan, maka giginya itu akan menjadi bersih ya, putih cemerlang. Wa qawiyal amud, dan akan menjadi kuat itu apa itu akar-akar giginya. Wa atlaqal lisan, dan akan melepaskan melepaskan pembicaraan lisan kita bebas gitu loh ya, tidak terkunci ya. Naam. Tidak terkunci, enggak biasanya digambarkan orang kayak terborgol itu kalau sulit rasanya untuk ngomong. Naam. Wa mana'al hafra, dan akan mencegah gigi berlubang. Wa tayyaban nakhah, dan akan memperbaiki memperbagus ya rasa yang ada di mulut. Wa naqqad dimaq, dan juga akan mencerdaskan otak. Subhanallah. Ya, ternyata ada hubungannya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini seorang yang dikenal ya ahli dalam hal pengobatan secara tibbun nabawi, bahkan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad itu khusus ya masalah tib nabawi. Naam, dokter dari apa yang beliau ketahui dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bagus sekali dalam membahas masalah ini. Ya, beliau menyebutkan faedah-faedahnya yang kadang kita sendiri ya tidak menyangka bahwa itu termasuk di antara faedah yang penting. Apa yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara siwak ternyata mencerdaskan ya otak, hubungannya ke sana ya. Jadi tidak mesti dengan menggunakan apa itu cerebrofit atau yang semisalnya, menggunakan siwak itu dapat mencerdaskan otak. Wasyahat ta'am, dan menjadikan kita berselera kepada makanan. Wandur kamila kalamihi an fawaidi siwak fafi fawaid. Silakan lihat perkataan beliau yang sempurna tentang faedah-faedah siwak dalam kitab Zadul Ma'ad. Tanbihun tanin, peringatan yang kedua. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin fi fatawih, berkata al-allamah Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, wa yanbaghi aydhan an yaghsila siwaka wa yunadhifahu. Ah, ini sepantasnya pula seorang itu hendaklah dia selalu membersihkan siwaknya dan mencucinya. Umma dzakara hadis Aisyah al-mutaqaddim, kemudian beliau menyebutkan hadis Aisyah yang dahulu ketika Aisyah mengambil siwak milik Abdurrahman, itu tidak langsung dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersihkan dulu. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan, wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi al-inayah bisiwak. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa sepantasnya memperhatikan masalah bersiwak. La kama yaf'aluhu katsirun minan nasi al-yawm, tidak seperti yang dilakukan kebanyakan dari kaum muslimin sekarang ini, manusia sekarang ini. Tajiduhu yastaku bisiwakihi wala yaghsilu, engkau mendapati dia terus bersiwak, dia tidak pernah membersihkan siwaknya ya. Fatabaqal awsahu mutarakimatan fi hadha siwak, sehingga berdampak ya di bahagian sikat apa bulu-bulunya siwak itu, justru tersisa kotoran-kotoran yang bertumpuk-tumpuk yang terdapat dalam siwak itu. Fala yaziduhu tasawuk illa talwitan, sehingga kalau dia bersiwak semakin menambah kotor giginya ya, bukannya membersihkan. Ketika dia bersiwak, kotoran-kotoran itu kan singgah di bahagian sikatnya itu, ya, bulu-bulu dari siwak tersebut. Lalu dia tidak membersihkan, dia tidak mencuci, dia biarkan begitu saja. Ketika dia bersiwak kembali, kotoran yang tadi ya hinggap kembali ke giginya. Wallahu a'lam. Maka ini tanbih yang penting dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tayib, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah pertanyaan kita jawab di pertemuan yang berikutnya. Ilahuna subhanakallahu walhamdulillah, syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.